إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فأصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثات فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخواتي في الله عزكم الله. Kita lanjutkan kembali kajian kita mempelajari daripada kitab Adab Zifah dan masih terkait dengan hukum khatamud dhahab wa nahwuhu 'alan nas 'alan nisa, yakni hukum cincin terbuat dari emas dan yang semisalnya bagi kaum wanita. Dan Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, beliau mengharamkannya, sehingga beliau dengan tegas menyatakan poin yang ke-39, tahrimu khatamid dhahab wa nahwihi 'alan nisa, haramnya cincin emas dan yang semisalnya. Yang semisalnya ini adalah dari perhiasan-perhiasan yang melingkar bagi kaum wanita. Dalam hal ini beliau membawakan 4 hadis yang nanti kita akan baca insyaallah. Satu di antaranya sudah kita baca dan masih ada penjelasan yang tersisa dari syaratan. Baik. Hadis yang pertama kita baca kembali untuk menyegarkan ingatan dari hadis yang di jadikan dalil bagi Syalbani rahimahullah dalam perkara ini, yakni hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba an yuhalliqa habibahu bi halqatin min nar fal yuhalliqhu halqatan min dhahab. Barang siapa yang suka untuk mengalungkan pada kekasihnya dengan kalung dari neraka, dari api neraka, hendaknya dia kalungkan dengan kalung dari emas. Wa man ahabba an yutawwiq habibahu tawqan min nar. Ini juga sama artinya mengalungkan. Kalau yuhalik di sini berarti dia menggunakan cincin ya. Halqah minar, bisa gelang, bisa cincin. Maksudnya di sini mungkin maksudnya adalah cincin. Karena halqah, ya, halqah adalah khatam. Halqah itu adalah cincin yang tidak berperta, tidak ada akiknya. Itu namanya halqah. Ya ini semisal cincin emas, cincin perkawinan begitu. Dia tidak ada permatanya. Sekedar besi melingkar terbuat dari emas. Maka ini yang pertama, barang siapa yang ingin untuk mengenakan cincin, mengenakan bagi kekasihnya cincin dari neraka, hendaknya dia kenakan cincin dari emas. Dan barang siapa yang suka mengalungkan kepada kaki kekasihnya kalung dari neraka, hendaknya dia kalungkan kalung dari emas. Wa man ahabba an yusawwir habibahu siwaran min nar, barang siapa yang ingin mengenakan gelang dari neraka, mengenakan untuk kekasihnya gelang dari neraka, hendaknya dia mengalungkan kalung dari emas. Wa fi riwayah fal yusawwirhu siwaran min dhahab, hendaknya dia mengenakan gelang dari emas. Walakin alaikum bil fiddah biha il'abu biha il'abu biha, akan tetapi hendaknya kalian pakai perak Berhiaslah dengannya. Hadis ini hadis yang sahih dengan jam'u turuq, yakni dalam artian jalan-jalannya, dan yang paling rajih dalam lafaz hadis ini adalah dengan kalimat habibahu. Ini yang paling rajih, dan Syekh pun juga demikian pendapatnya, Syekh Albani. Hanya beliau berpegangan bahwasanya kami kalimat habibahu, ya. Kalimat habibahu ini tidak menunjukkan akan mudzakkar, karena wazan fa'il ini bisa terpakai untuk mudzakkar dan mu'annas. Itu satu sisi yang disebutkan oleh beliau. Ya, nanti kita akan baca insyaallah. Taib. Beliau menyebutkan tentang salah seorang penulis, seorang yang bertitel doktor dan merupakan dosen pengajar di Jami'ah Damaskus, yakni universitas besar di Damaskus, Fakultas Hadis, di mana beliau menyebutkan akan sisi kelemahan penulis tersebut. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan kemarin. Poin yang kedua yang disebutkan oleh Syekh, beliau mengatakan hab anna isnadal hadith do'if. Pada poin yang pertama beliau menyebutkan bahwa hadis tersebut adalah hadis yang hasan, dengan argumentasi-argumentasi beliau dan dengan jam'u turuq yang beliau sebutkan. Jam'u turuq itu artinya mengumpulkan jalan-jalan periwayatan hadis, yang dengan itu akan diketahui hadis tersebut adalah hadis yang derajatnya minimalnya hasan. Kemudian beliau mengatakan anggaplah bahwasanya sanad daripada hadis ini dhaif. Afan. Jadi yang pertama beliau, ana belum sempat murojaah lagi ya. Apa namanya poin yang pertama? Beliau berpendapat bahwa hadis tersebut hasan lidhati, dalam artian bukan karena jam'u turuq, tapi memang hadisnya sudah hasan. Anggaplah hadis ini dhaif, begitu. Ini poin yang kedua. Anggaplah hadis ini dhaif. Hab anna isnadal hadis dhaif. Anggaplah demikian. Walakinnahu dha'fun laisa bisyadid. Akan tetapi kedhaifan yang tidak sangat. Famithluhu yanjabir bimaji'ihi min tariqin ukhra. Maka yang semisal ini bisa terangkat dengan datangnya dan yang lain. Au bisyahidin yashadu lahu, atau dengan adanya jalur periwayatan lain. Kalau tadi adalah dari jalan yang lain, maka ini dari hadis yang lain. Syahid dari hadis yang lain. Kama huwa muqarrar fi mustalahil hadis, sebagaimana hal tersebut ditetapkan dalam ilmu mustalahul hadis. Wa doktor ala ilmi hadza, dan doktor tersebut tahu tentang masalah ini, yakni tahu tentang apa? Syawahid wal mutaba'at. Tahu tentang perkara bahwasanya hadis walaupun dalam satu sanad dia hadis tersebut ada rawi yang dhaif, tetapi jika kedhaifan tersebut bukan dhaif yang syadid, bukan sangat kedhaifannya, masih memungkinkan untuk bisa dikuatkan pada jalur yang lain. Itu diketahui secara pasti karena dia adalah seorang doktor di bidang hadis dan dia mengajar fakultas hadis. Fa innahu asyara ila nahwi hadzal ma'na. Demikian pula doktor tersebut mengisyaratkan makna seperti ini. Inda kalamihi fi hadits Abi Musa, di saat dia berbicara tentang hadis Abu Musa, hilun li inatina, yakni bahwasannya emas itu halal bagi kaum wanita kami. Waqad wajada hadza syahid, sedangkan dokter telah mendapati syahid ini, yakni hadis Abu Hurairah ini. Fa innahu sharifun fi tahrimi silsilatiz dhahab. Walakin thayyib. Huwa haditsu Tsauban al-Ati fil Matan, yakni hadis Tsauban, hadis yang kedua. Insyaallah kita akan baca pada pertemuan ini insyaallah. Wa isnadu sahih inda jama'ah kama tarahu thumma, dan sanadnya pun sahih menurut sekelompok ulama ahli hadis bagaimana akan lihat di sana. Fa innahu sharihun fi tahrimi silsilati dhahab, di situ sharih tegas akan haramnya kalung dari emas. Nanti kita akan baca biiznillah dan apa kalam para ulama kita terkait dengan hadis tersebut. Walakin madza kana mauqifud doktor minhu, laqad tajahalahu falam yuridhu, Tetapi apa yang dilakukan oleh sang dokter ini, kata beliau, dia seolah-olah pura-pura tidak tahu dan tidak menyebutkan hadis itu. Wala asyara ilaihi adna isyarah, bahkan sekedar isyarat saja enggak. Jadi hadis Tsauban sama sekali tidak disinggung oleh sang dokter. Innama aurada hadis Rabi'i ibnu Khirash alladhi da'aftuhu fi ayati. Dia hanya menyebutkan tentang hadis Rabi'i bin Khirash yang aku sendiri juga mendhaifkannya, tidak berhujjah dengan hadis tersebut. Wa hadis Asma binti Yazid alladhi qaddamtuhu syahidan, demikian pula yang dia sebutkan hanya hadis Asma binti Yazid yang aku memang menyebutkan tetapi sebagai penguat saja, syahidan bukan umdah tetapi syahid. Fa dha'afahu bil jahalah, kemudian sang dokter mendhaifkan karena majhul. Wa dhalika ghairu dharin fi syawahid, dan hal tersebut tidaklah bermadharat di saat kedudukan hadis tersebut hanya sekedar sebagai penguat. Tsumma aqiba 'ala dzalika biqaulih, kemudian setelah itu sang dokter mengucapkan satu kalimat. Dia menutup dengan kalimat falam yakhlu haditsun minal ahadits allati istadalla bihal mukhalifun minan naqdi wat tad'if. Maka tidak tersisa satu pun hadis daripada hadis-hadis yang digunakan berdalil oleh orang yang menyelisihi pendapat ini. Tidak tersisa satupun hadis melainkan di situ ada naqd, adanya kritikan, wa tad'ik, tad'if, dan adanya kelemahan. Fala tasluhu dalilan li itsbati ma da'u, sehingga tidak bisa menjadi dalil untuk mengkokohkan, menguatkan apa yang dijadikan pendapatnya. Demikian kalimat sang doktor. Dan ini nanti akan dikomentari oleh Syekh Albani pada kalimat falam yakhlu tadi, ya. Falam yakhlu artinya seluruh hadis-hadisnya tidak kosong dari kritikan. Seluruh hadis-hadisnya itu bermasalah semua. Seluruh hadis-hadisnya itu ada cacat padanya. Maka saya menyatakan famadza ya'ni duktur bihadza. Apa yang dimaukan oleh sang duktur dengan kalimat ini? Huma amron la talahuma. Yang dimaukan dari ucapan ini adalah dua perkara dan tidak ada yang ketiga. Imma annahu la ilma indahu bihaditsi Tsauban hadza. Imma mungkin dia memang tidak tahu menahu tentang hadis Tsauban ini. Hadis Tsauban ini hadis yang kedua yang akan kita baca. Wa huwa ma astab'idu. Tetapi ini adalah perkara yang sangat jauh. Aku menganggap itu tidak mungkin kalau sang dokter tidak tahu. Kenapa? Karena dokter tersebut meskipun tidak secara sharih menyatakan saya membantah Syekh Albani, tetapi apa yang dia tuliskan itu tampak sangat jelas yang dimaukan adalah Syekh Albani. Kalau yang dimaukan adalah Syekh Albani, tentunya yang dia baca adalah kitab Adabu Zifaf ini. Sedangkan kalau Adabu Zifaf yang dibaca, tentunya dia akan ketemu dengan hadis Tsauban karena ini adalah hadis yang kedua. Begitu ya. Sehingga saya menyatakan kalau dia tidak mengetahui tentang hadis Tsauban, ini hadza ma astab'idu, perkara yang sangat jauh. Wa imma, dan imma kemungkinan kedua, annahu ala ilmin bihi, dia mengetahui hadis ini. Wa annahu ya'nihi fi jumlah ma'anahu bihadzal qaul, dan dia memasukkan masuk dalam kalimat yang dia ucapkan di sini, yakni hadis-hadis yang semuanya tidak kosong dari kritikan. Wa hina idzin aina yadhhabu ad-duktur bi tashihil hakim tadiri wadh-dhahabi wal-iraqi iya. Dan kalau demikian, di saat itu lantas di mana dokter ini ya dia buang tashihnya al-hakim, mau pergi kemana dia dengan adanya pensahihan daripada al-hakim, al-mundiri, al-dhahabi, al-iraqi, keduanya adalah empat imam dalam masalah ilmu hadis, dan mensahihkan hadis Tsauban. Ahum muhti'un indak, ini berarti kalimat indak berarti diarahkan kepada sang dokter. Apakah mereka-mereka ini salah menurutmu? Hatta do'afta masohahu, sehingga engkau mendo'ifkan apa yang mereka sahihkan. Wa ma'adun nuka bihadhil jur'ah bihadhal ilm, dan aku tidak menyangka engkau akan begitu sangat lancang dalam ilmu ini. Artinya berani mendo'ifkan suatu yang telah disahihkan oleh al-Iraqi, al-Zahabi, al-Mundiri, al-Hakim tanpa adanya alasan sama sekali. Karena kalau dengan alasan, dengan argumentasi, maka akan bisa ditimbang alasan tersebut. Ini tanpa adanya alasan, karena disinggung saja enggak hadis Tsauban. Tayyib. Li'annahu la yaqdumu 'ala dzalika illa man kana mutamakkinan fi. Karena tidaklah akan maju kepada perkara seperti ini, artinya mengatakan demikian, kecuali orang-orang yang kokoh dalam bidang ilmu hadis. Am anta tudha'iful hadis limujarrad mukhalafati limadhhabik wa ra'yik? Ataukah engkau mendhaifkan hadis hanya semata-mata menyelisih madhabmu dan menyelisih pendapatmu? Fa in kana kadzalik fa hadza laisa min sani' ahli al-'ilm. Kalau memang demikian, ini bukanlah tindakan seorang ahlul ilm. Semata-mata menyelisih pendapatnya kemudian dinyatakan dhaif. Wa in kunta dha'aftahu li'annahu alladhi taqtadhihi qawa'id al-ilmiyah fi hadzal fan. Falimadza lam tubayyin 'illatah ilqadiha fi sihhatih allati athbathaha ulaikal a'lam. Kalau engkau mendhaifkannya, mendhaifkan hadis Tsauban, disebabkan karena itu merupakan konsekuensi daripada kaidah-kaidah ilmiah dalam bidang ini, kenapa engkau tidak menjelaskan ilahnya, apa alasannya? Ya, ini cacat-cacat yang kemudian menyebabkan hadis itu lemah, yang telah dinyatakan sahih oleh ha'ula'il a'lam, ini para ulama besar tadi. Artinya kalau engkau memang mampu untuk menyebutkan sisi-sisi ilah secara kaidah ilmiah dalam ilmu hadis, maka mungkin masih bisa dipertimbangkan. Ini tidak. Wa sarafta waqtaka fi bayani dha'fil haditsain al-akharain wa dha'fuhuma dhahir. Sedangkan engkau habiskan waktumu untuk menjelaskan kelemahan dua hadis yang lainnya, sedangkan memang dua hadis tersebut ilahnya sangat tampak jelas, dhaifannya sangat tampak jelas, bahkan Syekh Al-Albani juga mendhaifkan, sehingga tidak perlu untuk disebutkan begitu. Karena itu bukan suatu yang dijadikan dalil oleh beliau. Aha kadza yakunu tahqiq min ad-duktur wa fi jami'ah Dimasqah bal fi kulliyati syariah? Apakah seperti ini? Nah, ini kalimat tentunya bukan perendahan tetapi mensayangkan. Syekh, ya ini sayang sekali. Bagaimana seseorang yang dia bergelar doktor memiliki tahqiq? Ya, tahqiq itu kekuatan ilmiah dalam bahas masalah ilmu hadis, sangat lemah sekali. Wa fi jami'ah Damaskus, dalam Universitas Damaskus yang sangat besar, bahkan dalam kuliah syariah, yakni Fakultas Syariah. Fa inallahil mustaka wa bi wahdahul musta'an la bi siwa. Maka hanya Allah, kepadanyalah kami mengadu, dan hanya dengannya semata kami mohon pertolongan, bukan dengan selainnya. Jadi kemudian Syekh menyatakan, al-muhim dari sini sudah selesai nikos beliau terhadap doktor yang menjadi dosen satu fakultas besar di Universitas Damaskus. Wala na'udah ila munaqasati doktor haula fiqhi hadis, dan kita kembali lagi untuk mendiskusikan kepada sang doktor terkait dengan fiqih hadis. Kalau tadi terkait dengan apa? Tahkim, ya, tentang apa namanya keadaan hadis tersebut. Hadisnya ini sahih ataukah dhaif? Nah, sekarang Syekh Albani masih pengin munakosah kembali dengan sang doktor. Sekarang dari sisi yang lain, yakni dari sisi fikihnya. Ada wa qad yadhunnu ba'dun nas annal hadis waridun fi dhukur dunal inah. Wal jawab min wujuh. Dan sebagian orang ini, sekarang beliau ingin membicarakan tentang sisi daripada kandungan hadis Abu Hurairah yang tadi kita baca. Sebagian orang menyangka bahwa hadis ini waridun fi dzukur dunal inath, hanya pada berlaku pada laki-laki bukan pada wanita. Karena kalimatnya habibah, ya. Kalimatnya tadi apa? Habibahu. Man ahabba an yuhalliqa habibahu, bukan habibatahu. Kalau habibatahu perempuan, tapi kalau habibahu ini laki-laki. Tayyib. Ini berbicara tentang masalah fikihnya. Fikih hadis. Artinya pembicaraan tentang sahih dan dhaifnya sudah selesai. Ini hadisnya ini kesimpulannya adalah sahih atau hasan minimalnya. Yani yuqtad jubih, bisa dijadikan hujjah. Sekarang fikih hadisnya bagaimana? Jumhurul ulama, kalau tidak dikatakan ijma ya, jumhurul ulama mengatakan bahwasanya hadis ini terkait dengan dzukur. Ya, terkait dengan dzukur. Yakni kaum lelaki. Sedangkan Syekh Albani mengatakan hadis ini berlaku bagi kaum lelaki dan bagi kaum perempuan. Laki-laki dan perempuan semua kena. Tidak boleh mengenakan daripada kalung ya, terbuat dari emas, tidak boleh mengenakan cincin terbuat dari emas, tidak boleh mengenakan gelang terbuat dari emas, tidak boleh mengenakan giwang terbuat dari emas, tidak boleh mengenakan segala macam perhiasan yang melingkar terbuat dari emas. Itu kesimpulannya Syekh Albani. Menyelisih daripada jumhurul ulama. Nah, beliau membantah anggapan bahwasanya hadis ini berlaku hanya bagi kaum laki-laki. Beliau mengatakan, ya, al-awwal, yang pertama, sisi yang pertama, mata qaddam anna ma kana ala wazni fa'il yadkhul fihi an-nisa aidan. Telah lewat bahwasannya wazan fa'il, ini wazan di sini. Ini sekali lagi artinya adalah timbangan dalam grammar atau tata bahasa Arab, pecahan-pecahan daripada kata-kata di dalam bahasa Arab. Itu namanya wazan. Wazan fa'il. Fa'il. Ini yadkhul fihi an-nisa aidan, masuk padanya wanita pula. Ini telah disebutkan kemarin oleh Syekh, sehingga beliau menyatakan mata qaddam, apa yang telah lewat. Dan juga kita telah menyebutkan tentang sisi bantahan daripada pendapat beliau tersebut. Dan kita katakan di sini, wallahu ta'ala alam biswab, dari apa yang menjadi hujjah bagi jumhurul ulama dan para a'immah, juga merupakan apa yang dijelaskan oleh masyayikh kita, bahwasannya secara wazan fa'il memang secara bahasa memungkinkan untuk terpakai, ya, untuk terpakai bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Seperti qatil, itu kan fa'il. Qatil, ya, itu bisa yang terbunuh laki-laki, bisa yang terbunuh perempuan. Qatil bimana makul. Tetapi istimal yang seperti itu sangat jarang sekali. Sangat jarang sekali. Terkhusus bagi lafadz habib. Kalau qatil, maka mungkin sering bisa terpakai. Terkadang mungkin wanita, terkadang laki-laki, ya. Itu dengan kalimat qatil. Tetapi untuk habib, terlebih pemakaian di dalam syariat, bisa dikatakan tidak ada. Kalimat habib maknanya adalah untuk perempuan, itu tidak ada kalimat habib. Kemudian alasan yang kedua, bahwa penggunaan kalimat habib, ya, wazan fa'il untuk mu'annas itu makna secara majazi, bukan makna secara hakiki. Secara hakiki yang tidak memakai ta' marbutoh, ya, secara hakiki seperti kalimat habib ini khususnya habib, kalau tidak dikasih ta' marbutoh, maka itu penggunanya adalah untuk mudzakkar, laki-laki. Taib. Jadi ada dua alasan. Alasan yang pertama adalah penggunaan kalimat dengan wazan fa'il memang secara bahasa bisa terpakai untuk laki dan perempuan. Tetapi terkhusus kalimat habib, ini yang pertama ya, terkhusus kalimat habib ini jarang sekali kalau ada, ya, jarang sekali. Dan yang paling banyaknya terpakai untuk laki-laki. Bahkan kita akan kesulitan sekali untuk mencarikan contoh untuk yang perempuan, kalimat habib. Sedangkan penggunaan kalimat habib sangat banyak sekali di dalam syariat, ya. Penggunaan kalimat habib di dalam nas, dalam artian dalam hadis-hadis Rasul ataupun dalam athar, dalam kalimatnya para sahabat, kata-kata habib itu sering dipakai, tetapi mesti pemakaiannya adalah untuk pria. Contoh misalnya ucapan sahabat. Kita sering dapati haddatsani habibi. Itu sering ya kan? Haddatsani habibi. Khalili. Khalili juga wazan fa'il. Tetapi tidak pernah difahami habibi di situ adalah selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasannya kalimat habibi, khalili dengan wazan fa'il itu mayoritasnya terpakai adalah untuk untuk laki-laki. Meskipun kita cinta kepada Rasulullah, kita cinta kepada juga Ummahatul Mukminin, tetapi para sahabat pun juga demikian, cinta kepada Ummahatul Mukminin, tetapi tidak mungkin mereka mengatakan haddatsani habibi Aisyah, pernah ada? Enggak ada. Ya. Haddatsani khalili Ummu Salamah, pernah? Enggak ada. Ya. Ya habibi di situ adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semata. Sehingga wallahu ta'ala alam bisawab, masalah ini tentunya terkait dengan hukum syar'i, ya. Terkait dengan halal haram, maka tidak bisa tidak untuk kemudian kita mengarahkannya kepada makna secara istilahi, makna secara syar'i, yakni hakikah syar'iyah yang digunakan, bukan hakikah lughawiyah. Karena yang terpakai, yang disebutkan di sini adalah makna secara syar'i, hadis Nabi, sehingga kita pahami sebagai makna secara istilahi. Demikian pula pemaknaan habibi dengan makna terpakai untuk perempuan, ya. Habib untuk perempuan, ini makna majazi. Dan makna majazi wallahu ta'ala alam bisawab, itu hanya bisa dipakai di saat ada qarinah di sana. Di saat ada qarinah di sana, qarinah yang menunjukkan akan makna tersebut diinginkan dengannya adalah wanita. Sedangkan qarinahnya justru menunjukkan bahwa makna tersebut adalah makna untuk laki-laki. Ya, qarinahnya ke sana. Dan makna untuk pemakaian di sini adalah untuk anak-anak. Dan nanti akan kita sebutkan insyaallah, ya. Akan kita sebutkan bagaimana para ulama kita membawa hadis ini kepada makna bahwa habib di situ adalah anak-anak, anak-anaknya. Habibahu yakni anak-anaknya, sibyanahu. Barang siapa yang ingin untuk mengenakan pada kekasihnya, yakni kepada anak-anaknya. Qarinahnya apa? Qarinahnya ada kalimat mengenakan. Kalimat mengenakan di sini, ya, an yuhalliqa habibahu. Yuhalliqa artinya mengenakan. Mengenakan cincin, mengenakan kepada yang lain, itu namanya mengenakan. Adapun kalau menggunakan kalimat memakai, berarti barang siapa yang hendak memakai, ya, yalbas. Tetapi di sini bukan yalbas, yuhalliq, yutawwiq, yusawwir. Ini artinya seseorang mengenakan pada orang lain, sedangkan kalimat seperti ini hanya terpakai kalau yang dikenakan adalah kepada anak-anak. Barang siapa yang mau mengenakan untuk anaknya, begitu. Nanti kita beberapa penjelasan tersebut dari para ulama kita. Taib. Qatibillah azakumullah, makna secara majazi seperti ini. Seperti artikul di adzan salatun atau ben adzanain salatun, ya, ini maksudnya adalah antara dan koma. Ini disebut apa? Adzan. Ini tersebut. Bainal adzanain salat. Antara dua itu salat, ada waktu sunnah, boleh seorang melakukan sunnah. Demikian pula disebut dengan umaroin. Umaroin itu salah satunya yang mana majazi. Dan komaroin itu maksudnya adalah matahari dan bulan. Tetapi dipakai dengan bulan. Tapi komaroin maksudnya adalah matahari dan bulan. Maka ini makna-makna majazi. Sehingga habib dengan makna laki dan itu juga makna majazi. Sedangkan makna majazi ini tidak terpakai di saat konteks, ya. Di saat apa istilahnya, konteksnya, konteks itu apa, ya, artinya kalimat tersebut kalau di apa istilahnya, ya, adanya qarinah-qarinah yang menunjukkan bahwasanya hal tersebut tidak tepat untuk dimaknai dengan makna habibah, tidak tepat untuk dimaknai dengan makna habibah. Justru di saat kalimat habib itu dimaknai dengan makna yang sebenarnya, ini yang mencocoki. Ini yang mencocoki dengan dalil-dalil yang lainnya. terkhusus dalil-dalil yang menunjukkan akan haramnya emas bagi laki-laki itu sangat banyak sekali. Haramnya emas bagi laki-laki sangat banyak, sehingga ini kalau dimaknai dengan makna Habib sesuai dengan zahirnya itu sangat cocok, sangat tepat, sangat pas begitu. Dimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Dhabu wal hariru haramun ala dhukuri ummati halalun linisaiha." Adhabu wal hariru, emas dan harir, sutra, itu haram atas laki-laki pada umatku dan halal atas wanitanya. Haram bagi laki-laki dan halal bagi wanitanya. Hadis ini pun juga disahihkan oleh Al-Albani, ya, hadis ini. Hadis dikeluarkan oleh An-Nasa'i, Ahmad, Ibnu Majah. Dengan jalan-jalan yang ada, maka hadis ini sahih. Baik, kembali kepada ucapan Syekh Al-Albani rahimahullah, ana ulangi. Al-awwal ma taqaddam anna ma kana 'ala wazni fa'il yadkhul fihi an-nisa' aidan. Bahwa telah lewat wazan fa'il, itu masuk padanya wanita pula. Baik, dan tadi telah disebutkan sisi lemahnya pendapat beliau ini. Waqad asyara li hadza Ibnu Hazm fil Muhalla, dan Ibnu Hazm telah mengisyaratkan hal ini dalam kitabnya Al-Muhalla. Annahu khassal hadis birrijal, hanya saja Ibnu Hazm mengkhususkan hadis Abu Hurairah ini, hadis yang pertama ya, mengkhususkannya bagi kaum lelaki. Li hadis hilid dhahab linisa, karena adanya hadis halalnya emas bagi wanita. Berarti hadis tersebut difahami umum oleh Ibnu Hazm, kemudian dikhususkan oleh hadis yang tadi kita bacakan, adz-dzahab wal harir haram ala dzukurina wa halali nisaina. Tayyib. Wa yaruddu alaihi alwajhan alakharan alati dzikruhuma, dan hal ini terbantahkan, yakni pendapat Ibnu Hazm itu termentahkan dengan dua sisi yang lain yang akan datang penyebutannya, yakni setelah ini nanti. Wa haditsul hil huwa almukhassas indana minal haditsain alatiyain, dan hadis penghalalan, penghalalan emas itu yang dia dikhususkan daripada dua hadis yang akan datang nanti, yakni hadis yang akan disebutkan berikutnya, hadis Tauban dan yang lain. Fa innahuma akhassu minhu, karena hadis yang akan datang ini nanti lebih khusus dari hadis penghalalan. Walau sahha inda Ibnu Hazm lamma khalafna wa sayati bayan khata'ihi fihima. Seandainya saja hadis tersebut sahih di sisi Ibnu Hazm, niscaya Ibnu Hazm tidak akan menyelisih kami, dan akan ada penjelasan akan kesalahan beliau nanti pada keduanya. Tayyib. Ikhwati fillah azakumullah. Sekali lagi, karena kita sudah memang membaca daripada kitab ini, sedangkan kita dalam perkara ini ya apa istilahnya, al-afu, secara pribadi, anak secara pribadi yakni lebih cenderung kepada pendapat jumhur, sedangkan kita membaca kitab ini ya mau tidak mau disampaikan sisi-sisi argumentasinya ya, karena kita tidak ingin untuk kemudian masing-masing kita taklid begitu saja. Dan Syekh Al-Albani pun sangat senang, sangat ridho terhadap orang-orang yang menyelisih beliau yang menggunakan argumentasi dan hujjah, karena masing-masingnya pada hakikatnya adalah menuju kepada sesuatu, yakni dalil. Masing-masingnya tunduk kepada dalil. Semuanya tunduk kepada dalil. Syekh Al-Albani bahkan kepada murid beliau, beliau bangga di saat ada yang mampu menikos dengan beliau terkait dengan apa, sesuatu yang menyelisih daripada pendapat beliau. Beliau bangga dan senang. Bukan kemudian beliau mengajak kepada taklid terhadap apa, setiap apa yang beliau tulis, tidak. Hanya memang dalam perkara ini harus dengan adab terkait dengan ahlul ilm, orang yang berilmu seperti Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan senantiasa kita mendoakan beliau. Walaupun apa yang kita sebutkan di sini dari sisi argumentasi, tetap kebenaran secara mutlak tentunya datanya di Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, afani yang kedua, sisi yang kedua. Anna fihi Rik anna fihi, yani fil hadis, dzikrut tauq wasiwar minadh dhahab. Pada hadis Abu Hurairah tersebut menyebutkan tentang tauq. Tauq itu kalung, wasiwar gelang minadh dhahab. Ya kan disebutkan di situ, man ahabba an yutawwik habibahu tauqan yusawwir habibahu siwaron. Berarti di situ menyebutkan tentang kalung dan gelang. Nah, beliau mengatakan wal ma'ruf anna hadza min zinatin nisa la ar-rijal. Dan tentunya yang ma'ruf bahwasannya namanya kalung dan gelang itu adalah zinahnya wanita, perhiasannya wanita, bukan perhiasannya laki-laki. Fi dzalika zaman, pada waktu itu. Beliau mengkhususkan pada waktu itu, karena kenapa? Karena nanti akan dibantah, sekarang banyak laki-laki pakai gelang, pakai kalung. Fi dzalika zaman, pada zaman itu. Itu adalah perhiasannya haula in nisa, ya, perhiasan kaum wanita. Maka apakah benar seperti apa yang diklaim oleh beliau rahimahullah? Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini suatu yang tidak bisa untuk diterima. Kenapa? Terdapat dalil-dalil yang menunjukkan bahwasannya sibyan pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, anak-anak mereka memakai gelang dan kalung. Gelang dan kalung. Nah, ini sehingga tidak bisa dikatakan sibyan di sini adalah anak laki-laki, ya. Anak laki-laki memakai gelang dan kalung pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita selesaikan dulu apa yang disebutkan oleh beliau kurang sedikit ini. Fayakunul murad bil hadis an-nisa nasson wa rijal min babi aula. Sehingga maksud daripada hadis ini adalah kaum wanita secara nas dan kaum laki-laki lebih utama lagi untuk tidak boleh memakainya. Apa yang disebutkan oleh Syekh bahwasannya asiwar dan atau itu untuk perempuan, sehingga masuk padanya habib di situ adalah anak perempuan ataupun kaum wanita, maka ini ghair musallam, tidak bisa diterima. Kenapa? Karena kalimat tauq wasiwar itu bukan untuk kekhususan bagi kaum wanita pada masa itu. Satu hadis dikeluarkan oleh Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah bercerita, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini segera contoh, ya, bahwasannya siwar ataupun tauq, ya, kalung itu sudah terpakai oleh anak laki-laki, ya, kaum laki-laki pada masa Nabi, dan itu ma'ruf dipakai oleh mereka. Kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ta'ifah minan nahar. Suatu ketika di siang hari Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar. La yukallimuni wa la ukallimu. Beliau tidak mengajak aku bicara, aku pun juga tidak mengajak beliau berbicara, kata Abu Hurairah. Hatta atasuk Bani Qainuqa, hingga beliau sampai di pasar Bani Qainuqa. Fajalasa bifina'i baiti Fatimah. Lantas beliau duduk di halaman rumah, pekarangan rumahnya Fatimah, putri beliau. Faqal, lantas beliau berkata, Atham maluka, apakah di sana ada luka? Apakah di sana ada luka? Ya, ini maksudnya Al-Hasan, cucu beliau. Ya, ini beliau memanggil Al-Hasan dengan luka. Fa habisathu syai'an. Sesuatu menahan daripada Fatimah dari menjawab apa yang di atau apa yang dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adonantu annaha talbisuhu sikhaban au taksilu. Maka aku menyangka bahwa Fatimah sedang apa istilahnya ini memakaikan sikhaban. Sikhab ini adalah kalung untuk Al-Hasan, atau sedang memandikannya. Memakaikan kalung atau memandikannya. Faja'a yashtaddu. Lantas Al-Hasan pun kemudian datang dengan tergopoh-gopoh, dengan cepat begitu, yashtad. Hatta anaqahu wa qabbala, hingga kemudian Rasulullah SAW memeluknya dan menciuminya. Waqal, kemudian beliau bersabda, Allahumma ahibbah wa ahibba man yuhibbu. Ya Allah, cintailah dia dan cintailah orang yang mencintainya. Maka di sini kalimat sikhoban, sikhob itu artinya adalah kalung yang terbiasa dipakai oleh masa tersebut. Sehingga apa yang dinyatakan oleh Syekh bahwasanya kalung atau gelang itu pada masa tersebut hanya ma'ruf dipakai oleh wanita tidaklah tepat. Dan ini menguatkan daripada pendapat para ulama yang menyatakan bahwasannya makna Habib di dalam hadis Abu Hurairah adalah as-shaghir. Ya. Ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Badrul Majhud. Wa huwa ila as-shaghir aqrab minhu ila al-kabir. Di anna as-shaghir huwa alladhi yulbas wal kabir yalbas bi nafsih. Dan makna hadis ini, kalimat al-habib ini kepada anak kecil itu lebih dekat maknanya dibandingkan kepada makna orang besar. Kenapa? Karena anak kecil itu yang dipakaikan, sedangkan orang besar itu memakai sendiri. Orang apa namanya, barang siapa yang suka untuk memakaikan, kan berarti kan dipakaikan ya, memakaikan kepada habibnya, ini berarti anak kecil. Ini dalam Badhul Majhud. As-Syaikh Muhammad Said Albani mengatakan yufham min nazmi hadzal hadits, dipahami dari konteks hadis ini, annahu musawwak lisibyan dunan nisa. Annahu musawwak lisibyan, bahwasanya hal tersebut dipakaikan pada anak-anak bukan pada wanita. Ya, ini kalimat habib di situ maknanya kepada anak-anak. Li'anna tahalluqal mar'ah bi halqah min dhahab au tasawwuraha bi siwar au tatawwuqaha bi tauq minhu mubahun laha. Karena memakai cincin bagi wanita dari emas ataupun memakai gelangnya ataupun memakai kalungnya itu perkara yang mubah bagi wanita. Wa tahrim ala rijal mafhum min dalalatin nas bi tariqil aulawiyah. Sedangkan pengharaman atas kaum lelaki ini difahami dari dilalahnya nas bi tariqil aula. Kalau kepada anak-anak saja tidak boleh, tentu apalagi kepada orang dewasa begitu. Tetapi kalimat habib di situ adalah maknanya untuk anak-anak. Tetapi apakah kalau lelaki boleh? Enggak. Kalau sudah besar boleh? Tidak. Dari sisi mana? Yang pertama dari sisi dari sisi mimbabi aula. Kalau anak-anak saja tidak boleh, apalagi dewasa. Yang pertama. Yang kedua, adanya dalil lain yang tadi telah disebutkan, ya, bahwasannya adzhab wal harir itu haram li dzukuri ummati, haram bagi laki-laki kami. Lihada qala al-imam Malik, karenanya al-imam Malik rahimahullah menyatakan ana akroh an yulbas al-ghilman syai'an min dhahab li'annahu balagani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anit tahrim bidhahab fa ana akrah lirijal al-kabir was-shaghir. Imam Malik menyatakan aku tidak suka, ya, kalimat akrah di sini karahat tahrim untuk anak-anak itu dipakaikan sesuatu daripada emas. Kenapa? Karena telah sampai kepadaku bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada emas memakai cincin dari emas, maka aku melarangnya, aku membencinya bagi kaum lelaki baik besar maupun kecil. Ini sebagaimana dalam Mudawwana. Larangan terhadap anak-anak ini, ya, dari hadis Abu Hurairah tadi, meskipun masih anak-anak yang tentunya mereka ini belum terbebani syariat, tujuannya adalah agar mereka tidak terbiasa dengan perhiasan-perhiasan yang haram tersebut. Anak-anak laki-laki, ya, jangan suka diberi perhiasan-perhiasan dari emas. Entah kalung emas, gelang emas, cincin emas, ya. Untuk laki-laki, jangan. Kenapa? Karena nanti dia akan ada terbiasa dengan hal-hal tersebut. Dan larangan tersebut ditujukan kepada orang tua. Larangan tersebut kalau kita melihat dari hadisnya adalah yang memakaikannya. Berarti siapa yang suka untuk memakaikan, berarti dia. Larangan itu pada dia. Sedangkan anak-anak tentunya dia tidak terkena beban syariat, dia masih anak-anak. Kalau kemudian nanti ancaman ini kok dimaknai kepada anak-anak yang dipakaikan, itu dari sisi muawalnya. Muawal itu dalam artian hasil akhirnya. Kenapa? Dengan dia terbiasa memakai perhiasan-perhiasan emas tersebut, di saat dia masih kecil, maka dia akan membiasakan dirinya dengan sesuatu tersebut sehingga dia kemudian telah berusia dewasa. Sebagaimana anak-anak mereka disuruh untuk sholat, puasa, walaupun belum waktunya mereka diberi beban syariat tersebut. Ya, 7 tahun sudah disuruh sholat, sudah disuruh puasa Ramadan. 10 tahun bahkan disuruh kalau tidak mau dipukul. Ya. Ini supaya apa? Mereka terbiasa dengan itu. Demikian pula dalam kaitannya dengan perkara yang haram. Anak-anak tidak boleh mereka minum khamr. Nah, ini masih anak-anak, belum dosa, enggak apa-apa. Mabuk sekalian. Enggak boleh, ya. Walaupun masih anak-anak, belum terkena beban syariat, ya. Nah, sedikit aja whisky. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Maka demikian pula terkait dengan cincin, kalung, gelang terbuat dari emas. Ya. Sehingga wallahu alam bisab, konteks hadis ini pada hakikatnya adalah, ya, sekali lagi konteksnya adalah kepada anak-anak. Ini yang zahir. Yang kedua, konteksnya adalah kepada dzukur, laki-laki dengan kalimat habib. Yang ketiga, hadis ini kalau dimaknai sebagai tahrim seperti apa yang difahami oleh Asy-Albani, yakni laki dan perempuan, maka konteksnya adalah emas secara keseluruhan. Sehingga tidak memberi makna kepada emas yang melingkar saja. Kalau difahami seperti itu, maka emas secara keseluruhan. Ya, tidak boleh dipakai, bukan hanya sekedar yang melingkar saja. Begitu loh. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengarahkan untuk hendaknya kalian memakai perak, hendaknya kalian memakai perak. Berhiaslah dengannya, dengan perak. Bukan hendaklah kalian memakai emas yang tidak melingkar, bukan begitu. Beliau mengarahkannya kepada perak. Berarti ini larangan adalah kepada emas keseluruhan kalau seandainya kita memahami sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Al-Albani bahwasanya habib itu maknanya adalah laki dan perempuan. Katakanlah demikian. Ya, katakanlah demikian, maka maknanya adalah keharaman secara menyeluruh emas bagi laki-laki dan perempuan. Kan begitu. Ya. Sedangkan keharaman bagi laki-laki dan perempuan emas secara mutlak ini terkhususkan dengan hadis yang tadi telah disebutkan bahwa Rasul menyatakan untuk kaum wanita itu apa? Halal. Sehingga ini mengkhususkan daripada keumuman hadis ini. Sehingga tetap tidak menjadi dalil bagi beliau rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah ya, wa askanahu dar karamati, bahwasanya hadis ini dalil untuk keharaman bagi perhiasan yang melingkar. Ya, tetap tidak bisa menjadikan dalil bagi beliau. Wallahu taala alam bisawab, naktafi launa wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Bagaimana penjelasan ini terlalu beragam gitu ya. Apa bagaimana memahaminya? Dan ini mengarsipada bagaimana kalau